Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kehendaknya lah atau kekuatan darinya lah kita pada hari ini bisa berkumpul di pagi menjelang siang untuk bersama-sama melakukan talabul ilmi bersama Ustaz Anung Ahmad. Kemudian salawat serta salam juga kita berikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya hingga umatnya yang tetap memegang teguh ajaran dari Rasulullah hingga akhir zaman. Pada hari ini seperti biasa karena bertepatan dengan hari Selasa minggu ke di setiap bulannya kita akan masuk ke tema di Rosatul Firam atau kalau diistilahkan dalam bahasa Indonesia studi sekte-sekte di dalam Islam. Dan jika minggu-minggu lalu sebelumnya kita berturut-turut membahas mengenai penyimpangan sekte Syiah, untuk kali ini atau minggu ini kita akan membahas mengenai satu sekte yang dikenal dengan nama Murji'ah, yang secara kebetulan Ustaz Anu yang mengasuh untuk kajian dengan tema itu seperti ini juga beliau menulis buku mengenai kelompok Murji'ah ini dengan judul Mewaspadai Penyimpangan Neo-Murji'ah. Buku ini sudah berkali-kali dibedah, kalau tidak salah ya, ya. Berkali-kali dibedah di berbagai tempat. Namun kita rasa sampai saat ini tema atau sekte Murji'ah ini tidak ketinggalan atau tidak lantas usang, tapi terus berevolusi hingga saat ini. Dan nanti insya Allah akan beliau terangkan lebih jelas lagi. Jadi walaupun memang ini bukan bedah buku dari Ustaz, tapi beliau akan membahas ini dengan pedoman atau dengan berdasarkan buku yang beliau tulis sendiri, Mewaspadai Penyimpangan Neo-Murji'ah. Buku ini kebetulan beliau bawa juga, jadi supaya kita mungkin bisa lebih jelas, karena tentu mungkin akan lebih baik atau akan mungkin lebih jelas bagi kita jika kita juga memiliki bukunya. Jika Ikhwan atau Akhwat ingin membeli bukunya, kami bawakan, cuma kami hanya membawakan sekitar 25 eksemplar. Satu bukunya berharga 30.000 rupiah. Jadi kalau misalnya tertarik dan ingin membaca, sekaligus dan mengetahui lebih lanjut, karena mungkin dalam waktu 2 jam ini tidak mencukupi untuk membahas mengenai Murji'ah secara detail. Jadi bisa membaca bukunya. Kalau perlu, seperti penulis-penulis yang lain, mau bukunya ditandatangani dengan penulisnya juga bisa langsung bisa konsultasi. Ya, mungkin untuk mempercepat waktu dan mempersingkat waktu, tak menyerahkan kepada Ustaz Tandung secara langsung. Kepada Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Nusalli wa nusallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minasyaitanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin, bapak-bapak, ibu dan saudara-saudara sekalian, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di pagi hari ini kembali kita dipertemukan dalam kajian tentang dirasatul firaq, yaitu berkaitan dengan studi sekte-sekte. Kalau saja dalam pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang beberapa, atau minimalnya kita menyebut ya beberapa aliran-aliran, di antaranya kita pernah berbicara tentang Syiah, kemudian kita juga pernah berbicara tentang Khawarij dan Murji'ah serta Ahli Sunnah. Tetapi dilihat dari satu sisi, yaitu berkaitan dengan bagaimana sikap ya tiga kelompok besar ini, yaitu Ahlus Sunnah, kemudian Khawarij, ya kemudian satu sisi juga bersama dengan kalangan Khawarij ada Mu'tazilah, yang kemudian juga kalangan Murji'ah dari sisi atau permasalahan kada ilmu-ilmu ya berkaitan dengan sikap mereka terhadap pelaku-pelaku dosa besar. Ya, untuk mengingatkan kembali, kalau kalangan Khawarij menyatakan bahwasannya orang yang melakukan dosa besar itu dia akan dihukumi dengan kafir ya di dunia, kemudian di neraka akan masuk neraka selama-lamanya, dan siksanya adalah sama dengan siksa orang kafir. Dan salah ada orang yang berzina, maka menurut kalangan Khawarij dia kafir. Kemudian di akhirat dia akan masuk neraka, dan nerakanya siksanya itu sama dengan, misalnya sama dengan Fir'aun, sama dengan Abu Lahab, sama dengan Abu Jahal, yang disamakan dan disejajarkan dengan orang-orang kafir. Adapun kemudian muncul kalangan Mu'tazilah yang kemudian mereka menyatakan orang yang berzina itu, ini contoh saja ya, salah satu dosa besar adalah zina, yang kemudian kalangan Mu'tazilah menyatakan orang yang berzina itu di dunia tidak boleh dikafirkan, dia tidak masuk ke dalam kategori kafir, tapi juga tidak boleh dikatakan mukmin. Jadi dia bainal manzilatain, dia berada di antara dua posisi, tidak boleh dihukumi kafir di dunia, tidak boleh dihukumi mukmin di dunia. Akan tetapi kalangan Mu'tazilah menyatakan pelaku dosa besar itu kemudian bagi mereka adalah neraka. Ya, neraka kemudian kekal selama-lamanya, akan tetapi siksanya tidak sama dengan siksa orang kafir. Jadi ada perbedaan di satu sisi dengan Khawarij, tapi di sisi lain ada kesamaan. Kemudian kalangan Murji'ah menyatakan orang yang melakukan dosa besar itu justru mereka adalah mukmin. Ya, di dunia mukmin, kemudian di akhirat tidak layak masuk neraka. Artinya mereka harus masuk surga. Dan nanti ini akan kita bahas ya tentunya dalam permasalahan ini, yaitu diantaranya ada kaitan dengan sebagian diantara pemahaman kalangan Murji'ah. Dan saya menulis buku memang diberi judul dengan ada ya Neo Murji'ahnya ya, jadi mewaspadai penyimpangan Neo Murji'ah, atau dalam bahasa Arab dengan Al Murji'atul Judud, yaitu kelompok Murji'ah kontemporer atau kelompok Murji'ah ya, gaya baru, atau dengan buku yang saya tulis yaitu dengan Neomurgia. Dalam buku yang saya tulis dalam pengantar, ketika itu saya bertemu dengan salah seorang wakil dekan yang berasal dari Arab Saudi, dia dari Riyadh, yaitu Prof. Dr. Sulaiman Al-Busan. Ketika itu saya berdialog dengan beliau, dan saya menyebutkan ada satu buku. Ya, ada satu buku diantaranya adalah yang ditulis oleh Profesor Dr. Bakr bin Abdullah Abu Zaid. Ya, ini salah seorang ulama Saudi. Jadi beliau rahimahullah, ya beliau sudah wafat pada tahun 2008. Beliau mengeluarkan beberapa buku, dan saya melihat di antara ulama Saudi yang produktif, yang murni adalah hasil karya tulisan, maka di antara ulama Saudi adalah beliau, yaitu Profesor Dr. Bakar bin Abdul Habib Zaid. Beliau menulis buku, ada namanya kitab Darul Fitnah. Ya, buku ini Darul Fitnah Anahal Sunnah, yaitu berkaitan dengan menepis fitnah yang menimpa Ahli Sunnah. Buku ini kemudian berisi tentang kritikan kepada dua kelompok besar. Yang pertama adalah kepada kalangan yang cenderung punya paham khawarij. Ya, mereka seperti atasarru fil kufr. Ya, begitu mudahnya kalangan itu kemudian memvonis seseorang itu dan kekafiran. Tetapi di sisi yang lain, buku ini yang ditulis oleh Syekh Bakar Abu Zaid menepis fitnah yang menimpa Ahli Sunnah juga ditujukan, dan bahkan sebagian besarnya juga ditujukan kepada kalangan yang cenderung punya pemahaman Murji'ah. Dan dia akan kita sebutkan, dalam buku yang saya sebutkan ada 10. Ya, 10 dan 4. Dan dengan mengutip kepada tulisan beliau, kemudian juga mengutip kepada fatwa yang dikeluarkan oleh Komisi Fatwa Arab Saudi, yang menjelaskan tentang dampak negatif ketika seseorang itu terkena virus, ya, atau terkontaminasi dengan paham yang menyimpang, yaitu diantara paham Murji'ah tadi. Nah, maka Profesor Dr. Sulaiman Al-Busan, yang posisi ketika itu beliau sebagai wakil dekan Fakultas Usuluddin, dan fokus beliau dalam pemahaman atau berkaitan dengan sekte-sekte, ya, sehingga memberikan hadiah kepada kita dengan buku yang beliau tulis. Dan saya ada rencana dari dulu sebenarnya, ya, ingin mengambil dari tulisan beliau. Dan memang ketika itu yang diberikan 3 jilid, yaitu khusus berkaitan dengan khawarij. Ya, Sulaiman Al-Busan ketika itu memberikan buku pada kita, yaitu dengan tentang khawarij. Tetapi ketika saya menyebutkan kepada beliau, ya Syekh, maru'yuka fi kitab dari fitnah nahi sunnah, ya, bagaimana pendapat Anda? Karena saya melihat buku yang disodorkan beliau kepada saya, 3 bundel itu, ya, 3 jilid itu tentang khawarij. Saya ingin meminta pendapat dari beliau tentang bagaimana pendapat beliau tentang buku ini, ya, yang ditulis oleh Syekh Bakar Abu Zaid. Maka beliau mengatakan, hadal kitab risalah fi raddi alal irja. Ya, dan pengantar saya sebutkan lengkap dengan tanggalnya, dan itu adalah hari Kamis, ya, ketika itu. Maka beliau mengatakan buku ini yang ditulis oleh Profesor Dr. Bakar bin Abdul Habib Zaid itu merupakan satu buku yang ditulis dalam rangka menjelaskan tentang penyimpangan kelompok Murji'ah. Ya, ini pernyataan dari beliau. Dan memang nanti isi daripada buku ini, meskipun tipis, ya, tetapi berpengantar oleh banyak para ulama, termasuk diantaranya yaitu Syekh Abdullah bin Baz. Karena Syekh Bakar Abu Zaid ini ketika itu posisinya, ya, beliau termasuk anggota, ya, Komisi Fatwa Arab Saudi, tetapi sosok yang memang beliau kritis. Ya, sosok yang kritis dan sosok ulama yang produktif dengan karya-karya beliau. Kemudian beliau juga menulis buku yang lain sebelumnya, ada namanya Tasniful Nas. Ya, Tasniful Nas itu menggolong-golongkan orang. Ya, beliau termasuk yang tidak setuju kepada kelompok yang mengklasifikasi. Ya, kemudian dikatakan kalau ada orang yang berbicara tentang hukum Allah, nanti sebutnya dengan ini adalah kutubi, ya, aliran set kutub. Nanti kalau berbicara tentang ini disebut dengan rafidi, kalau bicara tentang ini disebut dengan khawarij, dan seterusnya. Nah, maka hadirin sekalian, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada pengantar. Ya, dulu pernah kita singgung aliran-aliran klasik, tentunya ada kalangan Khawarij yang kemudian juga satu masa dengan kalangan Khawarij adalah kalangan Syiah, satu masa, kemudian juga satu sumber. Kemudian muncul berikutnya adalah kalangan Murji'ah. Ya, kemudian muncul berikutnya kalangan Mu'tazilah. Jadi kalangan Mu'tazilah ini kalau dilihat dari sisi sejarah, ya Allah alam, itu lebih akhir di antara empat kelompok yang kita sebutkan. Tetapi hadirin sekalian, Syekh Bakar Abu Zaid termasuk yang menyatakan, ya beliau ketika berbicara tentang kelompok Murji'ah dan kelompok Khawarij, beliau menyatakan bahwasannya sama-sama, yakni sama-sama berbahayanya. Walaupun nanti akan kita temukan dalam pernyataan para ulama bahwasannya Imam Zuhri, kemudian ulama-ulama yang lain menyatakan bahwasannya kelompok Murji'ah itu jauh lebih berbahaya. Ya, kelompok Murji'ah jauh lebih berbahaya dibandingkan dengan kelompok Khawarij. Baik, dua buku nanti yang saya jadikan sandaran, yang ditulis oleh Syekh Bakar Abu Zaid dan tambah dengan satu buku yang lain, itu Al-Majmu'ah Al-Ilmiyah. Ya, ada satu buku yang lain yang belum tulis. Maka nanti akan kita lihat, kita tampilkan, ya, bagaimana pernyataan beliau ketika berbicara tentang dampak dari pemahaman atau dari paham kelompok Murji'ah ini. Kemudian juga nanti saya akan mengutip ya perkataan salah seorang ulama lain yang mengganti posisi beliau, yaitu Prof. Dr. Sa'ad Asy-Syafri. Ya, Sa'ad Asy-Syafri, beliau juga pernah datang ke Indonesia. Ya, bahkan pernah tampil di Istiqlal. Dan beliau seorang ulama yang moderat. Dan pada tahun, artinya ketika beliau wafat, ketika Syekh Bakar Abu Zaid wafat, maka Sa'ad Asy-Syafri kemudian tampil sebagai salah satu anggota Komisi Fatwa Arab Saudi, yang kemudian gara-gara beliau mengkritisi kebijakan Raja Saudi, yaitu Raja Abdullah, yang mana Raja Abdullah ini membuat ya sebuah kampus, yang mana kampus itu satu-satunya kampus di Saudi dan pertama kali kampus yang campur berbaur antara laki-laki dan perempuan. Ya, bahkan perempuannya pakaiannya pakaian UKNC itu tidak ada masalah. Ya, bahkan ketika peresmian pun ada ya pesta joget-joget. Ya, ini juga terjadi di Riyadh, ya, di Saudi. Yang kemudian para ulama memberikan kritikan kepada raja. Bahkan ketika dalam kata sambutannya Profesor Dr. Al-Humayd, ya, beliau termasuk yang mengkritisi kebijakan raja yang membolehkan berdirinya sebuah kampus yang campur antara laki-laki dan perempuan. Yang kemudian setelah tampil beliau di podium, maka keesokan harinya langsung dipecat. Ya, ini yang Al-Bumi, beliau dipecat. Demikian juga dengan Profesor Dr. Sa'ad Asy-Syafri ini. Ya, beliau mengkritisi kebijakan raja dan berikan nasihat yang berkaitan dengan bahayanya berbaurnya atau campur aduknya antara laki-laki dan perempuan, apalagi dengan pakaian yang bebas. Nah, ini beliau melahirkan satu buku dengan sesuai dengan tema kita. Buku yang beliau tulis adalah Haqiqatul Iman, ya, yang di bawah ini, Haqiqatul Iman wa Bid'ah al-Irja fil Qadim wal Hadis. Beliau membuat judul buku dengan, kalau kita artikan, Hakikat Iman dan Penyimpangan-penyimpangan, ya, atau bid'ah, ya, penyimpangan-penyimpangan kelompok Murji'ah dulu dan sekarang. Kalau dilihat dari sisi judul, berarti yang namanya Murji'ah itu dulu ada, berarti sekarang ada. Ya, jadi kelompok-kelompok klasik yang kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang lalu itu bukan hanya sekedar dongeng, ya, bukan hanya sekedar cerita-cerita yang kemudian tidak berulang peristiwa itu, tetapi pemahaman itu terus menarik. Ya, bahkan dalam diri seseorang atau dalam sebuah kelompok, bisa jadi dalam diri seseorang itu ada misal 10 pemahaman ada dalam dirinya ada paham Syiahnya, ada paham Khawarijnya, ada paham Murjiahnya dan seterusnya. Ya, demikian juga dalam diri seseorang atau dalam sebuah kelompok punya beragam pemahaman. Nah, maka di dalam halaman 21-an yaitu 23 dalam buku yang beliau tulis, maka beliau mengatakan di antara ciri orang-orang yang terkena paham Murjiah itu, alladzina yantasibuna ila salaf. Mereka yang terkena pemahaman Murjiah dan mereka mengklaim dirinya adalah kalangan yang menisbatkan diri kepada salaf. Artinya kalau ditanya Anda itu siapa? Ya dikatakan ya madhab saya madhab salaf. Saya adalah madhabnya Al-Quran, Sunnah dan pemahaman sesuai dengan pemahaman ulama terdahulu. Atau misal dalam redaksi yang lain, ya dengan kata-kata salafi, tapi dengan salafi dalam arti pengertian yang sempit. Ya karena sekarang kalaupun dikatakan istilah salafi, ketika dikatakan saya salafi, kalau diajukan pertanyaan Anda salafi mana? Ya karena di Indonesia pun itu kan sudah beragam. Karena yang terjadi di Indonesia akan mengikuti apa yang terjadi di Timur Tengah. Ya kalau di Timur Tengah sudah terjadi perpecahan sekian kalangan, maka di Indonesia pun kemudian dampaknya pun terjadi. Maka dulu pernah kita sampaikan di dunia, ya termasuk di Indonesia, tidak ada satupun kelompok yang mana kelompok itu bebas dari perpecahan. Ada tidak Pak? Kelompok yang tidak pecah. Semuanya terjadi perpecahan. Ya Hizbut Tahrir pecah. Ada Hizbut Tahrir Indonesia, ada HDI, ya Hizbut Dakwah Indonesia. Kemudian juga demikian dengan Ikhwan Muslimin, kemudian beragam termasuk kelompok-kelompok jihad dan yang lainnya pun, kemudian semuanya juga apa? Terpecah-pecah. Ya sehingga dalam pengantar atau di belakang buku yang saya tulis, fitnah perselisihan. Ya fitnah perselisihan itu merupakan saat ini merupakan fitnah yang paling dahsyat. Ya bahkan berangkat dari perselisihan ini kemudian melahirkan pemahaman-pemahaman yang apa yang ya fanatik. Ya seorang ya misal seorang akhwat gitu ya, seorang akhwat yang dibina oleh kelompok tertentu kemudian dilamar oleh seorang ikhwan yang mana ikhwan itu misal ngaji di Cisanggui. Ya misal ada yang belum nikah di sini? Ini Mas Ali udah nikah belum? Belum ya. Belum berkali. Ya misal Kang Alil ya, belum menikah karena ngaji di Cisanggui, ketika melamar ada seorang akhwat ya dibina oleh kalangan lain, kemudian ditanya, ya Kang Alil ngajinya dengan siapa? Dan nanti disebutkan ngaji saya dengan Ustaz Fulan. Sudah, itu sudah di blacklist dulu. Ya si akhwat itu bilang, jangan, ini kelompok Khawarij ini. Ya ini kelompok dan seterusnya. Nah, maka hadirin sekalian, jamaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini Sa'd ats-Tsauri ya beliau ketika menjelaskan tentang orang-orang yang terkena virus paham Murjiah itu, di antara cirinya ya di antara cirinya adalah mereka menuduh orang-orang yang ingin mengembalikan hukum Allah ada dalam kehidupan, mereka adalah orang-orang yang menuduh orang-orang yang ingin menerapkan hukum Allah Subhanahu wa taala dan menyadarkan umat akan pentingnya syariat Allah Subhanahu wa taala dan wajibnya untuk berhukum kepada hukum Allah Subhanahu wa taala, dituduh dengan dua level. Yang satu mereka akan mengatakan si fulan itu khariji. Ya si fulan adalah khawarij. Kemudian yang kedua dikatakan apa? Takfiri. Takfiri itu adalah orang-orang yang mudah mengkafirkan. Ya maka dulu ketika awal-awal buku ini terbit, kemudian ada salah seorang ustadz senior, ya yang diseniorkan oleh sebagian kaum, ya sebagian kalangan, mengatakan bahwasanya, dan saya dapat SMS-nya, ya di forward ke nomor saya, ustadz itu mengatakan bahwasanya barang siapa yang punya buku ini, maka hendaknya buku ini dibakar. Nah ibu-ibu kalau terkena provokasi tadi, berarti nggak usah memiliki buku ini. Ya karena nyuruhnya apa? Dibakar. Ketika ditanya ustadz kenapa buku ini dibakar, karena penulis bukunya adalah khawarij dan takfiri. Itu ada itu udah lama ya. Jadi kalaupun ditanya, tapi sumbernya ada. Ya sumbernya ada. Saya dapat dari seorang ustadz. Ustadz ini punya murid. Murid ini ngaji di ustadz tadi langsung. Yang ngaji di sang ustadz tadi. Nah, maka hadirin sekalian, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ya maka biasanya ini menurut beliau orang-orang yang menisbatkan kepada manhaj salaf yang kemudian menghukumi orang-orang yang ingin menerapkan hukum Allah Subhanahu Wa Taala dengan dua vonis tadi, ya dengan dua label tadi, baik dengan kata-kata khawariji, ya khawarij, ataupun dengan kata-kata takfiri. Nanti tulisan beliau nanti dalam situs Kullah Salafiyin, ya dalam situs Kullah Salafiyin yang dibimbing situs itu oleh Syekh Ali Hasan Abdul Hamid Al-Halabi Al-Athari, nanti tulisan beliau dikritisi. Ya dikritisi dalam arti ya itu tidak benar, kemudian justru beliau mendukung pemahaman kalangan apa seperti ada istilah kutbi dan seterusnya, atau sururi, ya dan seterusnya. Baik ya hadirin sekalian, ini satu dampak barangkali yang kita lihat ketika seseorang itu terjerumus ke dalam paham murji'ah, maka dia akan menghukumi orang lain yang ingin menerapkan hukum Allah Subhanahu Wa Taala itu dan kata-kata khawari, ya dengan kata-kata takfir. Ya khawari dengan siar atau jargon yang dimunculkan adalah la hukma illa illallah. Ya tidak ada hukum kecuali Allah. Ini di awal-awal, padahal itu merupakan ayat. Ya kemudian demikian juga dengan istilah takfir tadi disematkan oleh mereka, yaitu dengan arti takfir adalah orang-orang yang mudah mengkafirkan. Maka dalam buku yang saya tulis nanti, ya termasuk saya membuat kaidah sebenarnya, ya kaidah-kaidah atau rambu-rambu agar kita juga tidak terjerumus kepada pemahaman yang mudah mengkafirkan. Ya ini misal ada ya khawari, ya anjing-anjing neraka. Kemudian mereka adalah apa? Teroris, yang ditulis oleh Luqman Ba'abduh, yang mana dalam buku ini kemudian dibantah oleh saudara Abduh Zulfikar AKH, yang diterbitkan oleh Al-Kautsar. Dan memang buku ini juga cukup booming. Ya kemudian bahkan di Poso buku ini dibagikan juga dengan gratis ya, kepada masyarakat. Dan isinya memang juga ya berlebihan juga. Ya terlalu mudah mencap kelompok-kelompok yang itu khawari. Ya seperti Al-Irsyad dikatakan khawari, kemudian bahkan Dewan Dakwah, kemudian As-Sofwa, terlalu mudah. Ya dalam buku ini diinventarisir ya kelompok-kelompok yang dikatakan sebagai khawari, dan semuanya disebutkan ya seolah-olah yang bersih dan yang bukan khawari sana hanya penulisnya saja. Ya begitu juga awas bahaya khawari dan seterusnya. Nah kemudian hari ini sekalian, saya tidak berbukti tapi ada di rumah. Ini termasuk rujukan yang saya pegang ya dalam penulisan buku ini, yaitu dengan judul At-Tahdhir Minal Irja Wa Ba'dil Kutubi Da'yah Ilaih. Ya buku ini sudah terbit, diterbitkan oleh Dar Alamil Fawaid. Kalau diartikan dalam bahasa Indonesia, ya tahdhir itu blacklist, artinya rambu-rambu. Ya mewaspadai, hendaknya kita waspada dengan paham murji'ah, termasuk buku-bukunya, buku-buku yang menyeru kepada paham murji'ah. Nanti akan kita singgung siapa saja, ya yang dimaksud dalam fatwa Komisi Fatwa Arab Saudi, diantaranya adalah buku yang ditulis oleh Syekh Ali Hasan ya Abdul Hamid Al-Halabi Al-Athari, dengan dua bukunya, yaitu Fitnatu Takfir, yang kemudian dengan Syaitu Nadir, dikatakan oleh dalam buku ini, dalam Komisi Fatwa Arab Saudi menyatakan, di dalamnya terkumpul paham murji'ah. Yang kedua adalah buku yang ditulis oleh Dr. Khalid Al-Ambari. Bukunya Khalid Al-Ambari itu di Indonesia sudah diterjemahkan, termasuk buku yang tadi sudah diterjemahkan, dan bahkan dijadikan bahan untuk daurah. Sambilkan ya sebagian pemahamannya. Di antaranya misal, mereka suka mengutip hadis, ya hadis atau potongan hadis, wa in ta'ammaru alaikum abdun habasyi. Ya jadi taatlah kepada pemimpin, meskipun pemimpin itu berasal dari ya hamba dari Habasha. Ya dari Habasha, artinya konotasinya kulitnya hitam, legam. Kemudian rambutnya adalah rambut yang galing ya. Keriting. Bahasa Sundanya galing. Nah, kemudian meskipun seorang hamba. Ya wa in ta'mar 'alaikum abdun habasyi. Atau dalam hadis yang lain wa in umira 'alaikum. Ya meskipun kalian dipimpin. Kadang-kadang hadis itu hanya diambil separuhnya saja. Padahal kalau kita merujuk ke dalam hadis yang diriwayat oleh Sahih Muslim, ya dalam riwayat Imam Muslim, karena kalangan ini kemudian mereka membabi buta. Ya mereka membabi buta dan menyatakan setiap pemimpin, atau dalam bahasa alumni Libya, ya karena pernah ketika itu seorang alumni Libya, salah seorang ustaz di daerah ya Jakarta, dia mengatakan kita wajib mentaati ulil amri. Dan yang namanya ulil amri itu adalah setiap yang punya wilayah itu ulil amri. Rumusnya, kalangan ini mengatakan setiap yang punya wilayah adalah ulil amri dan kita wajib mentaati. Ya, sehingga muncul nanti tulisan-tulisan. Ya, kemudian dulu mereka anti dengan Jokowi, jadi awal-awal pemilihan dulu tidak menyarankan memilih Jokowi. Kemudian tersebar berita, ya kemudian berikutnya setelah terpilih langsung berubah haluan. Ya dan mengatakan setelah Anda terpilih maka kami mengatakan Anda adalah ulil amri kami. Nah ini harus dibedakan antara presiden dengan ulil amri, itu harus dibedakan. Kita mengatakan Pak Jokowi adalah presiden, tapi tidak dengan ulil amri. Ya nanti ini termasuk dalam yang akan kita bahas sendiri. Ya termasuk di antara dampak pemahaman irja itu adalah begitu mudah menyematkan kepada seorang itu dan kata-kata ulil amri. Kita sepakat, ya kita sepakat mengatakan bahwasanya Pak Jokowi adalah presiden Indonesia. Itu sepakat. Tapi berkaitan dengan apakah dia ulil amri itu ada istilah sendiri. Sama dengan kita tidak boleh mengatakan ketika kita berbicara tentang sholat, sholat itu apa? Apakah kemudian kita artikan secara diartikan secara bahasa? Sholat artinya doa. Maka ketika ada orang yang berdoa kemudian katakan, oh Anda sudah sholat. Ya seperti yang terjadi di Irian. Orang yang terjadi di Irian ketika sudah ada yang kumandangkan, mereka diam sejenak. Ketika diajak sholat, ayo kita sholat. Mereka mengatakan kami sudah sholat. Karena sholat mereka dengan doa. Kalau dilihat dari sisi bahasa, salat itu doa, betul yang mereka lakukan. Tetapi ketika berbicara tentang salat secara istilah, itu kan lain. Ya diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Ya gerakan-gerakan atau ucapan-ucapan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam, itu ada istilah. Sama dengan ulil amri, secara bahasa ulil amri itu adalah orang yang punya urusan, orang yang punya wilayah. Misal kepala sekolah secara bahasa adalah ulil amri, dia yang punya wewenang. Ya demikian juga dengan misal di sini di gedung ini ulil amrinya bapak atau ibu nih? Ya jadi terkait ulil amri ya laki-laki lah misalnya. Ya jadi artinya yang punya urusan, ya yang punya urusan, yang punya wilayah. Nah maka kata-kata setiap pemimpin itu pun dikatakan ulil amri, itu secara istilah tidak bisa. Ya nanti akan kita bahas berkaitan dengan apa itu ulil amri dengan mengutip tulisan salah seorang ulama Saudi bernama Syekh Abdullah bin Abdul Hamid ya Al-Athari, dan diberi pengantar buku itu oleh 6 para ulama. Ya termasuk ada Al-Barra, kemudian ada Al-Jibrin dan Syekh Saleh Fauzan dan ulama-ulama yang lain. Nah, maka masyarakat muslimin, hadis yang tadi ya kemudian dimunculkan juga ada hadis yang lain, ya ti alaikum a'immah la yastannuna bisunnati wa la yahtaduna bihudaya. Akan muncul suatu masa nanti para pemimpin yang mana para pemimpin itu tidak mau mengambil sunnahku. dan para pemimpin itu nanti tidak mengambil petunjuk-petunjukku. Ini sang Ustadz alumni Lipia mengatakan, di situ ada kata-kata hudaya. Hudaya itu kata dia adalah nakiroh. Artinya sama sekali sunnah Nabi ditinggalkan. Sama sekali petunjuk Nabi ditinggalkan, tidak diterapkan. Nah ini Ustadz ini sedang ngaco. Ya karena kata-kata hudaya itu bukan nakiroh. Ya tapi sudah ma'rifah, artinya sudah betul-betul petunjuk Nabi. Petunjuk Nabi itu bersumber dari Al-Quran dan bersumber dari sunnah Rasulullah SAW. Pemahamannya adalah kalau ada orang yang membuang Al-Quran, ada orang yang membuang sunnah Nabi, kira-kira masih muslim tidak? Ijma' ulama, ya ijma' ulama, ketika ayat dalam surat An-Nisa menyatakan A'udzubillahi minasyaitonir rajim, fala warabbika la yuhaqqimuka, fala warabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi masyajar binahum summa la yajidu fi anfusihim haraja mimma qadaita wa yusallimu taslima. Ya Allah menyatakan, dan sungguh demi Rabb kamu, ya demi Tuhan, yaitu demi Allah Subhanahu wa taala, mereka tidaklah dianggap sebagai orang yang beriman hingga mereka mau bertahkim kepada Nabi, artinya berhukum kepada Rasulullah SAW. Kemudian setelah Nabi memberikan keputusan, berikutnya tidak ada ya dalam jiwa mereka, dalam diri mereka perasaan berat, ya perasaan berat, wa yusallimu taslima, kemudian mereka merasa menyerahkan diri, menerima sepenuhnya kepada keputusan Allah Subhanahu wa taala. Maka sepakat para ulama, ya ijma' ulama, dan dalam buku saya tulis ya tentang ijma' ini sebagai bantahan kepada kalangan tadi yang mengatakan ijma' juga. Jadi aneh juga nih, ada dua ijma'. Yang satu mengatakan ijma' ulama, orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah itu tidak kafir. Ya ini versi mereka. Tapi pendapat yang benar, dan kita kutipkan ijma' itu, ijma' ulama, orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala itu bisa kafir. Sekali lagi yang kita sampaikan ini secara global. Ya secara global, berkaitan dengan apakah kesimpulan kafir dan seterusnya, ini nanti masuk ke dalam pembahasan yang lebih khusus lagi, berkaitan dengan dawabit at-takfir. Ya berkaitan dengan kaidah-kaidah dalam menjatuhkan vonis kafir, ini punya kaidah tersendiri. Harus dibedakan antara hukum secara umum dengan hukum secara khusus per individu. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum masuk ke dalam dampak dari atau pengaruh dari paham irja, ya tidak ada salahnya kita masuk ke dalam pengertian murji'ah. Ini diambil dari surat As-Su'ara, ya. Dalam surat As-Su'ara Allah Subhanahu wa taala menyatakan arji wa aqahu. Boleh yang punya Quran mungkin Ibu atau Bapak kita lihat dulu As-Su'ara itu surat ke berapa? 26 ya. Coba dibuka dulu. Dilihat dulu Qur'annya. Kalau yang sudah dapat boleh dibaca, Pak. Ada yang sudah dapat? Surat As-Su'ara berarti posisinya Su'ara itu surat ke-26. Betul, Pak. 26. Boleh? Ada yang membaca silakan. Ini yang saya ambil potongannya. Boleh, sampai Mas Arif. Ada, ketemu. Qalu arji wa akhahu fab'as fil azabi ini. Fil, wab'as. Wab'asu fil mada'in, bukan? Mada'in, ya mada'in. Khosirin. Hasilin. Ada terjemahnya? Mereka menjawab, kacamata. Mereka menjawab, tundalah urusan dia dan saudaranya, dan kirimkanlah ke seluruh negeri orang-orang yang akan mengabulkan. Jadi irja, ya diambil kata arja'a. arja itu artinya tadi ditunda, ya menunda, menangguhkan, mengakhirkan. Atau juga irja itu bisa berarti takut, ya termasuk angan-angan, kemudian memberi, mengharap, kemudian lawan. Tapi intinya yang kita bahas, ya termasuk dalam surat Al-Baqarah 218 juga diambil dari kata roja. Ulaika yarjuna rahmatullah. Ya innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fisabilillah ulaika yarjuna rahmatullah. Ya mereka berharap. Jadi kita ambil dari sisi bahasa, murja itu dari sisi bahasa artinya menunda, menangguhkan, mengakhirkan. Contohnya gini sajalah. Ya untuk di masyarakat misal, ketika ada seorang istri dibilang oleh suaminya, "Bu, kapan pakai jilbab?" misal. Atau misal ada pertanyaan, "Ibu, kok ibu enggak mau pakai jilbab?" Nah, terus ibunya bilang, "Nanti kalau sudah pensiun." Ya, nanti kalau sudah pensiun, itu dari sisi bahasa orang itu sudah terkena paham apa? Itu sudah irja. Dia menunda. Dia mengakhirkan amal, menunda-nunda amal sampai nanti nunggu pensiun. Ya, atau misal bapaknya disuruh juga demikian, "Pak, kapan mau sholat?" Ya, sama misal bapaknya mengatakan, "Nanti sholatnya kalau sudah pensiun." Nah, padahal sebelum pensiun sudah dicabut dulu nyawanya, kan bahaya juga. Ya, maka dari sisi bahasa, orang-orang yang mengakhirkan amal, orang-orang yang menunda amal, ini sudah terkena paham irja. Ini contoh realnya, ya, contoh mudahnya. Contoh mudahnya adalah orang yang ketika diajak untuk melakukan kebaikan tapi suka nunda-nunda, itu namanya irja. Kemudian dari sisi istilah, ya dari sisi istilah atau secara terminologis, bahwasanya irja itu yang pertama adalah orang-orang yang netral. Ya, orang yang netral, orang yang menangguhkan urusan antara sahabat-sahabat, antara Ali dengan Muawiyah. Ya, jadi kan sempat terjadi antara Ali dan Muawiyah terjadi perseteruan, bahkan terjadi perang Siffin. Maka di antara mereka ada yang netral, mencabut diri, "Saya tidak masuk ke dalam kelompok Ali dan saya juga tidak mau terlibat masuk ke dalam kelompok Muawiyah." Kalangan ini kalangan yang tidak mau terlibat fitnah. Ya, walaupun nanti dalam kajian selanjutnya, ketika ada kubu Muawiyah, ada kubu Ali, kemudian kubu yang ketiga adalah mereka yang netral, yang paling kuat posisi yang mana? Ali apa Muawiyah atau yang netral? Ahli sunnah yang ini ahli sunnah semua sebenarnya. Tapi posisi yang paling urutannya, artinya yang benar, kalau yang dikutip oleh Ibnu Taimiyah, maka yang kuat itu adalah yang netral. Ya, jadi seperti sosok Sa'd bin Abi Waqqas, kemudian Zaid bin Thabit, kemudian Muhammad bin Maslamah, Usamah bin Zaid, kemudian Abu Bakar, kemudian Abu Hurairah, ya, dan para sahabat yang lain seperti Abdullah bin Amr bin As dan yang lainnya, mereka tidak terlibat. Karena perang antara Ali dengan perang antara Muawiyah adalah perang fitnah. Ya, perang fitnah. Yang kemudian nanti peristiwa ini kemudian diambil, ya, dalam kehidupan kekinian. Ya, dalam kekinian ada misal di Suriah, ya. Di Suriah terjadi perseteruan antara ISIS misal dengan kelompok pejuang yang lain. Nanti ada kelompok yang netral, saya enggak mau ikut-ikutan lah. Ya, saya tidak mau menjelek-jelekan satu kelompok dan antara kelompok yang ada. Ya, tetapi apakah itu tepat atau tidak? Ya, kalau zaman dulu semuanya sahabat. Ya, zaman dulu ada para sahabat yang mulia. Ya, kemudian apakah kemudian bisa dianalogikan dengan kalangan sekarang? Ya, tentunya ini butuh kajian dan pembahasan tersendiri. Nah, maka orang-orang yang netral ini oleh sebagian kalangan dikatakan mereka adalah irja. Karena mereka menangguhkan urusan antara Ali dengan Muawiyah. Ya, mereka tangguhkan. Tetapi pendapat ini keliru. Ya, pendapat ini tidak benar. Karena kalangan ini kemudian mengatakan bahwasannya embrionya murjiah itu adalah para sahabat ini. Ini yang keliru. Ya, sehingga poin yang pertama atau paham atau secara terminologis ini kita tidak boleh mengambil irja dalam arti netral. Ya, bahkan kalangan kebablasan mereka mengatakan bahwasanya embrio yang murja itu adalah para sahabat ini. Ya, ini tidak benar. Kemudian yang kedua, yaitu kalangan yang menangguhkan hukum atau urusan antara Utsman dan Ali. Artinya gini, ketika kita ditanya siapakah yang terbaik antara Ali dengan Utsman, kalau kita jawabnya siapa? Manakah urutan terbaik? Ya, kalau kita kan urutan pertama sahabat-sahabat yang terbaik, ya sesudah nabinya, sesudah Nabi Muhammad, urutan pertama siapa? Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali. Kita menjadikan urutan ketiga adalah Utsman, dan urutan keempat adalah Ali. Berbeda nanti dengan kalangan Syiah yang menjadikan urutan yang pertama itu nanti Ali. Ya, bahkan Syiah di zaman dulu demikian. Ya, Ali, Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman. Tapi mereka tidak mencela. Ya, mereka tidak mencela para sahabat tadi. Atau Syiah zaman dulu adalah mereka yang menyatakan urutannya adalah Abu Bakar, Umar, kemudian Ali, baru berikutnya adalah Utsman. Jadi Utsman urutan keempat. Kemudian muncul kalangan lain yang mengatakan sudahlah, urusan Ali dengan Utsman itu mana yang terbaik, sudah kita serahkan kepada Allah saja. Kita tidak usah mengatakan Utsman setelah Umar, dan kita juga tidak usah mengatakan Ali setelah Umar. Urusan antara Ali dan urusan antara Utsman bin Affan, siapa di antara mereka yang terbaik, maka kita tangguhkan hukumnya itu, biarlah Allah yang menentukan. Ini juga disebut dengan irja. Ya, disebut juga dengan murji'ah, yaitu mereka yang menunda, mereka yang menangguhkan, mereka yang mengakhirkan urusan Ali dengan Utsman. Kemudian yang ketiga, dan ini yang kedua, ini bukan tema kita. Ya, bukan tema kita, bukan dalam masuk dalam pembahasan ini. Dan para ulama mengatakan, ya seperti Ibnu Jarir, saya kutip di sini. Ya, Ibnu Jarir berkata, irja atau kelompok murjiah pertama ini sudah berlalu. Maksudnya yang ini, yaitu pemahaman yang menyatakan manusia terbaik itu apakah Ali atau Utsman, kita tangguhkan saja. Ya, kita tunda saja. Maka kata Ibnu Jarir, salah seorang ulama tafsir dan sejarawan, beliau mengatakan pemahaman kelompok ini sudah lewat. Ya, sudah lewat, sudah berlalu. Sekarang kelompok murjiah itu adalah yang menyatakan iman itu hanya iqrar. Ya, hanya pengakuan di hati saja, kemudian hanya perkataan saja tanpa diiringi dengan amal. Ya, misal ada orang mengatakan begini, saya tahu sholat itu wajib. Ya, hati saya yakin sholat itu wajib, dan lisan saya mengatakan sholat itu wajib. Tapi ketika disuruh untuk beramal, itu tidak mau. Nah, maka orang itu sudah masuk ke dalam kategori apa? Dalam kategori irja. Ya, masuk dalam kategori irja, masuk dalam kategori murja, yaitu mereka yang meyakini sholat itu wajib, kemudian lisan mereka juga mengucapkan kata-kata dan menyatakan bahwa sholat itu wajib, tetapi mereka tidak mau melakukan sholat. Mereka nunda-nunda, entah karena mungkin nanti kalau sudah nunggu pensiun, kemudian nunggu nanti kalau sakit, saya kalau sakit nanti baru akan sholat. Jadi kalau sembuh lupa lagi. Jadi dekat ke Allahnya itu kalau lagi sakit. Ya, karena ingat mati akhirnya dekat. Ya. Baik, kemudian yang ketiga adalah mengakhirkan amal dari iman. Ya, termasuk tidak menghukumi di dunia dan menangguhkannya di akhirat. Ini fokus kita adalah mereka mengakhirkan amal dari iman. Hanya keyakinan hati saja. Ya, tapi tidak dibuktikan dengan amal perbuatan. Kemudian yang keempat adalah mereka yang meremehkan amal dari iman. Ya, jadi yang satu mengakhirkan, yang satu meremehkan, ini sebenarnya beririsan. Ya, ini beririsan, dan ini adalah termasuk bagian dari pembahasan kita. Ya, masuk ke dalam pembahasan kita. Yang kemudian hadirin sekalian, para ulama kita terdahulu sudah menjelaskan ya tentang penyimpangan-penyimpangan mereka. Seperti ulama tabi'in yaitu Ibnu Uyainah, mereka mengatakan kelompok Murjiah itu adalah kaumun arja'u amra Ali wa Utsman faqad madu ulaika fa ammal murjatu yaum fahum yaqulun al imanu qaulun bila amal. Ini mirip dengan perkataan Ibnu Jarir, yaitu yang dimaksud dalam kelompok Murjiah adalah kaum, ya sebuah kaum, sebuah kelompok yang menangguhkan urusan Ali dan Utsman, tapi kelompok ini sudah lewat, ya sudah berlalu. Adapun Murjiah hari ini adalah mereka yang mengatakan iman itu hakikatnya hanya perkataan saja, ya perkataan lisan dan perkataan hati. Adapun kalau amal itu tidak, ya adapun kalau amal itu tidak, atau perkataan yang lain, kalangan Murjiah menyatakan yasihul iman bila amal, iman seseorang itu sah meskipun tidak mengamalkan keimanan. Ya contoh kecilnya, pendapat yang kuat orang yang meyakini sholat itu wajib tapi dia tidak pernah sholat, hukumnya apa? Dia bisa kafir. Ya, jadi para ulama termasuk Dr. Ali Ash-Shibal, ya kemudian termasuk Ibn Qayyim al-Jauziyah, ya dalam as-sholat wa hukmu tarikiha, termasuk Dukian juga Syahmiku dan ulama yang lainnya, mereka menyatakan bahwasannya orang yang mengakui sholat itu wajib tetapi dia tidak melakukan sholat, maka dia kafir, keluar dari Islam. Itu kan amal. Ya, sholat itu amal. Dan orang yang tidak melakukan amal dalam hal ini adalah sholat, termasuk yang berikutnya adalah hukum Allah Subhanahu Wa Taala, maka orang itu bisa keluar dari Islam. Ya, kemudian nanti pada tahun 81 sampai 83 Hijriah ini baru muncul ya kelompok Murjiah ini, ya diantaranya misalnya di pelopori ada seperti dipelopori oleh apa para ahli ibadah, ya umat ini ahli ibadah, kemudian fuqaha. Ya kalau diantara para ahli ibadah ada Dar ya bin Abdullah, kemudian diantara fuqaha ada Hamad bin Abi Sulaiman. Hamad bin Abi Sulaiman ini gurunya Abu Hanifah. Jadi kalau ada pertanyaan siapakah penggagas atau siapakah tokoh-tokoh Murjiah itu, ya diantaranya adalah ada Hamad bin Abi Sulaiman. Hamad bin Abi Sulaiman punya murid namanya Abu Hanifah. Maka Abu Hanifah sejak beliau dan seluruh madhab Hanafiyah, ya seluruh madhab Hanafiyah, sejak awal berdirinya madhab Hanafiyah itu dibangun atas paham irja. Ya, jadi madhab Hanafiyah sejak awal berdirinya dan sampai Abu Hanifah wafatnya, beliau dalam masalah keimanan itu termasuk yang keliru. Ya, beliau termasuk yang keliru, termasuk yang salah. Ya, sehingga beliau termasuk yang mencukupkan keimanan itu dengan hati dan ucapan lisan saja. Adapun amal, ya oleh Abu Hanifah itu dianggap bukan bagian dari iman. Yang itu dalam halaman 41. Nanti ibu yang punya buku, ada yang punya buku ya, coba dilihat bu ya. Halaman 41. Di situ ada konsep iman menurut 4 ulama madhab. Ya, menurut ulama madhab kita paparkan di situ ada Abu Hanifah. Kemudian nanti di dalam halaman 43, ini kekeliruan Abu Hanifah. Ya, halaman 43 di apa ini alinea ya? Alinea ketiga. Alinea atau paragraf? Paragraf ya. Paragraf ketiga, saya mengutip perkataan Waqi' bin al-Jarrah. Ya, Waqi' bin al-Jarrah ini termasuk guru dari Imam Syafi'i. beliau mengatakan Ibnu Abi Layla, kemudian Hasan bin Saleh dan Sufyan ats-Tsauri mendatangi Abu Hanifah. Abu Hanifah ditanya, "Wahai Abu Hanifah, menurut kamu, ya menurut kamu, seorang anak yang membunuh bapaknya, setelah membunuh bapaknya, kemudian dia memperkosa ibunya, berzina dengan ibunya, membunuh bapak, berzina dengan ibunya, kemudian dia menegak bir arak, sambil menegak arak itu kemudian dia duduk di samping mayat bapaknya." Ibnu Abi Layla, ya kemudian sholat, ya tadi tiga orang ya, Hasan bin Saleh dan Sufyan ats-Tsauri ini ulama-ulama senior semua. Mereka datang kepada Abu Hanifah dan mengatakan, "Bagaimana pendapat kamu tentang seorang yang menzinahi ibunya, membunuh bapaknya, dan menegak khamr di samping mayatnya? Apakah anak itu masih mukmin atau sudah keluar dari Islam?" Kemudian Abu Hanifah mengatakan, "Anak itu masih mukmin. Anak itu masih beriman. Anak itu tidak boleh dihukumi dengan kafir." Maka ketiga ulama tadi kemudian mengatakan, "Selamanya," ya ini Ibnu Abi Layla berkata, "selamanya saya tidak akan menerima kesaksian kamu." Jadi kalau Abu Hanifah jadi saksi, itu akan ditolak. Kemudian Hasan bin Saleh juga termasuk yang menyatakan, "Wajah saya haram selamanya untuk melihat wajah kamu." Kemudian ulama yang lainnya, Sufyan ats-Tsauri, beliau mengatakan haram bagi saya selamanya berbicara dengan kamu. Kenapa demikian? Karena Abu Hanifah meyakini bahwasannya kekafiran seseorang itu hanya karena faktor hati saja. Ya, jadi seseorang itu akan kafir kalau karena hati saja. Contohnya gini, kalau dilarikan kepada ya masalah sholat ya misal, orang yang tidak sholat, kalau tidak sholatnya itu dia masih meyakini sholat itu wajib, menurut Abu Hanifah kafir tidak? Tidak kafir. Padahal jumhur ulama, orang yang tidak sholat meskipun hatinya meyakini sholat itu wajib, maka dia kafir. Karena para ulama kita menyatakan kekafiran itu tidak dibatasi dengan masalah hati saja. Ya sekarang kita lihat, ada orang yang megang Quran. Ya ada orang yang megang Quran, kemudian Quran itu diinjak-injak. Quran itu diinjak-injak atau dikencingi. Ya dikencingi, kemudian orang yang injak Quran itu kita tangkap, kita tanya, "Kamu tahu tidak kalau menginjak-injak Quran itu tidak boleh?" Dia mengatakan, "Iya. Hati saya meyakini Quran itu adalah kitab suci. Hati saya meyakini menginjak-injak Quran itu tidak boleh, tapi saya ingin menginjak-injak." Kalau teori Abu Hanifah itu diterapkan, orang itu kafir tidak? Tidak kafir. Karena apa? Karena hatinya masih meyakini perbuatan itu salah. Ya hatinya masih meyakini perbuatan itu haram. Dia tidak menghalalkan perbuatan menginjak-injak Al-Quran. Tapi menurut ahli sunnah, bahwasanya kekafiran itu ada yang murni terjadi karena perbuatan. Ya contohnya tadi, ya dengan menginjak-injak Al-Quran, atau kemudian termasuk murni kafir itu karena dengan melecehkan Al-Quran. Ya kemudian melecehkan Rasulullah SAW dengan lisan, itu bisa kufur. Nah maka Abu Hanifah oleh para ulama tadi, yang satu mengatakan selamanya persaksian kamu akan ditolak, kemudian ulama yang lain mengatakan wajah saya, mata saya haram ya selama-lamanya melihat wajah kamu, kemudian juga lisan saya atau mulut saya selamanya haram berbicara dengan kamu. Bahkan ada seorang ulama lain yang bernama Ibrahim An-Nakhai, ya kalau tidak salah saya paparkan juga di sini. Ibrahim An-Nakhai ketika itu sedang mengajar, ya sedang mengajar murid-muridnya, kemudian tiba-tiba Abu Hanifah datang. Ya misal di sini sedang ada kajian, ya misal, atau Ibrahim An-Nakhai sedang mengajar, tiba-tiba Abu Hanifah datang. datang kemudian masuk ke pintu, gabung dengan jamaah yang ada. Kemudian Ibrahim An-Nafi mengatakan, wahai murid-muridku, semuanya bangun, semuanya berdiri, dan ayo kita pulang, kita bubar. Karena orang yang punya penyakit kudisan itu, ya orang yang kudisan itu datang kepada kita. Artinya apa? Bagaimana para ulama terdahulu? Ya, sikap mereka yang tegas kepada sosok yang punya pemahaman yang keliru, padahal Abu Hanifah itu kelirunya hanya tipis. Ya, kelirunya tipis. Meyakini keimanan itu cukup dengan hati, dan meyakini keimanan itu cukup dengan lisan saja. Dengan demikian, meskipun demikian, Abu Hanifah masih memandang amal itu penting dilakukan, meskipun amal itu bukan bagian dari iman, hanya itu saja. Nah, lantas bagaimana dengan ya kondisi generasi berikutnya yang meyakini keimanan itu cukup dengan hati saja? Ya, misal gini ya. Ada orang yang melakukan kata-kata kafir. Ya, dia melecehkan Al-Qur'an, dia menghujat Islam, dia misal contohnya apa? Ya, menghujat Islam dan misal dengan mengatakan ayat-ayat konstitusi itu lebih tinggi daripada ayat-ayat Al-Qur'an. Itu kan kalimat. Ya, kalimat. Yang mana kalimat itu kalau dalam kajian tauhid nanti itu merupakan kalimat tukhaliful akidah. Ya, kalimat kufur. Itu kalimat yang menyelisih akidah dan kalimat yang bisa menghantarkan pelakunya kepada kekafiran. Ketika dikatakan si fulan itu kafir dikarenakan dia mengatakan ayat-ayat konstitusi ada lebih tinggi daripada ayat-ayat Al-Qur'an, maka ada yang mengatakan kamu jangan mudah mengkafirkan dia. Ya, karena bisa jadi dia masih syahadat. Patokan keislaman seorang itu hanya apa? Diukur dengan syahadat saja. Padahal ada hal-hal yang bisa membatalkan keimanan. Kalau enggak salah di Cisangkui usaha siapa? Ustaz Yusin sudah menyebutkan lo ya? Nah, menyebutkan nawakidul iman. Ya, tentang hal-hal yang bisa membatalkan keimanan. Ya, di antaranya tadi termasuk apa? Melecehkan. Ya, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan Allah sudah menyatakan dalam ayatnya, "Qul abillahi wa ayati wa rasuli kuntum tastahzi'un." Ya, katakanlah apakah kepada Al-Qur'an, apakah kepada Allah, kepada ayat-ayatnya dan kepada nabinya kalian melecehkan Al-Qur'an. Melecehkan apa? Al-Qur'an, melecehkan Allah, melecehkan rasulnya. Ya, kalian ternyata apa? Mereka hanya canda. Ya, mereka hanya main-main saja. Baik, secara global. Ya, secara global di antara ideologi kelompok Murjiah ini, yang pertama, iman hanya membenarkan dengan hati saja, atau dikenal dengan makrifat saja, atau dengan ikrar saja. Ya, makrifat itu hanya kenal. Jadi orang yang tahu Allah itu pencipta itu sudah dianggap mukmin. Orang yang ikrar, ya orang yang mengucapkan Allah itu adalah Rabb saya, itu sudah dianggap mukmin. Atau misal keimanan seseorang itu diukur dengan lisan saja. Ya, ketika ada orang syahadat, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, kemudian dia datang ke dukun. Ya, dia datang apa? Al-Qur'an dirobek-robek. Ya, kemudian Al-Qur'an diinjek-injek. Ketika dikatakan atau ketika ditanya, ya apakah perbuatan injak-injak Quran itu adalah boleh atau tidak, dia mengatakan sebenarnya tidak boleh. Ya, tapi saya ingin menginjak-injak. Atau misal dia masuk mengucapkan syahadat, maka ucapan syahadat itu bukan barometer. Ya, bukan barometer keimanan seseorang, tetapi dia merupakan awal keislaman saja. Ya, ketika dia sudah syahadat tentunya apa? Dia harus menjaga syahadat itu, jangan sampai syahadat tadi kemudian bisa gugur atau bisa batal. Ya, kemudian banyak hal-hal yang lainnya yang tadi ya tidak seluruhnya kita sebutkan. Ya, kemudian amal bukan bagian dari komponen iman dan seterusnya. Ya, baik, kemudian diantara pengaruhnya, baik, kita lanjut saja. Ya, saya menampilkan 10 barangkali. Ya, 10 dari dampak paham murjiah ini. Nanti kalau dalam buku yang saya tulis bisa dilihat nanti di halaman 57. Ya, halaman 57. Yang pertama, meremehkan pemberlakuan syariat Islam. Yang hingga secara global saja, secara global dulu. Pertama, meremehkan penerapan syariat Islam. Dan saya kutip pernyataan para ulama, ya sepakat, ijma. Ya, para ulama sepakat menerapkan hukum Allah itu hukumnya adalah wajib. Ya, menerapkan hukum Allah adalah wajib. Dan menerapkan hukum Allah itu merupakan bagian daripada tauhid uluhiyah. Ya, kajian ada syarat tauhid uluhiyah juga. Ya, jadi tauhid uluhiyah itu ada aspek ibadah. Ya, seperti doa, tawassul, istighosah, salat, nazar, puasa, sujud, ruku. Tapi nanti ada aspek yang kedua, yaitu minjan min ta'ah wa inqiyad. Yaitu aspek ketundukan dan kepatuhan. Berkaitan dengan aspek ketundukan dan kepatuhan itu adalah berkaitan dengan apa? Hukum, dengan hukum Allah. Ya, berkaitan dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian nanti dalam halaman-halaman selanjutnya bisa dilihat, ya, saya mengutip ayat, yang kemudian saya mengutip juga perkataan Syekh Ahmad Syakir. Ya, ini salah seorang ulama Mesir. Beliau mengatakan halaman 59, atsar-atsar Ibnu Abbas, ya, dalil-dalil yang bersumber dari Ibnu Abbas dan selainnya yang sering dipermainkan oleh para penyesat yang mengaku sebagai ulama dan golongan lain yang berani terhadap agama, mereka jadikan sebagai alasan untuk membolehkan undang-undang konvensional yang dibuat sendiri oleh manusia dan diberlakukan di negeri-negeri muslim. Jadi ulama hadis ini, yaitu Syekh Ahmad Syakir, beliau mengkritisi sebagian kalangan yang menggunakan perkataan Ibn Abbas. Orang yang tidak berhukum dan hukum Allah itu adalah kufrun duna kufrin. Ya, jadi orang yang tidak berhukum dan hukum Allah itu adalah kufrun duna kufrin, yaitu tidak kafir. Oleh Ahmad Syakir, beliau mengatakan bahwasanya, ya, atsar Ibn Abbas itu sering dipermainkan oleh para penyesat. Jadi beliau mengatakan apa? Orang yang punya pemahaman seperti itu, orangnya apa? Dia sesat. Bukan sesat saja, tetapi dia juga apa? Menyesatkan yang lain. Ya, menyesatkan yang lain. Kemudian yang selanjutnya, saya mengutip ya juga pernyataan para ulama yang lain, termasuk ada Komisi Fatwa Arab Saudi yang menjelaskan tentang adanya kalangan yang dia meremehkan hukum Allah Subhanahu wa taala, padahal para ulama termasuk, coba kita lihat di sini di file selanjutnya. Kita secara global dulu, ya. Meremehkan penerapan Islam, kemudian ceroboh dalam menentukan ya hakikat ulil amri. Setiap tadi yang tadi kita sebutkan, setiap yang punya wilayah disebut dengan ulil amri. Kemudian memberikan peluang untuk meninggalkan kewajiban dan melanggar larangan. Kemudian yang keempat, tidak mengkafirkan orang-orang yang jelas kafir dan memberikan loyalitas kepada orang-orang kafir. Ya, jadi kalau kepada orang Islam benci luar biasa. Kepada para pejuang yang ada di Irak, yang ada di Suriah, yang ada di melawan kekuatan Amerika dan sekutunya, dikatakan apa? Mereka adalah khawarij, mereka adalah teroris, mereka adalah kaum fundamentalis. Kemudian dikeluarkan draft. Ya, dikeluarkan apa? Tentang organisasi-organisasi yang dikatakan sebagai teroris dan seterusnya. Ya, tapi justru yang menjadi corongnya itu adalah orang Islam. Ya, jadi mereka justru loyal kepada orang kafir, tapi memusuhi orang-orang Islam. Kemudian juga dampaknya adalah terlalu mudah memfonis bid'ah sesuatu yang bukan bid'ah. Ya, nanti dalam buku saya sebutkan. Ya, termasuk diantaranya kasus di Depok. Ya, misalnya di Depok ada salah satu masjid namanya Masjid Al-Ikhwan. Kemudian di masjid itu setiap hari Ahad pagi, subuh, setelah sholat subuh itu suka ada kultum, ya ada ceramah. Nah, kemudian ada jamaah yang kasak kusuk dan mengatakan kultum habis subuh itu bid'ah, nggak ada ajarannya. Nabi nggak pernah kultumnya itu hari Minggu. Ini nanti lama-lama kajian hari Selasa pun bid'ah. Ya, kemudian sempat ada seorang yang menyampaikan ke saya, Ustaz Fulan, yang sudah salah seorang Ustaz mengatakan bahwasannya ngaji itu sunahnya hanya seminggu sekali. Jadi tidak boleh ngaji dalam seminggu lebih dari sekali. Ini Cisangkui berapa kali? Oh, ini selesai sunah. Tapi ini keliru juga. Ya, karena apa? Kalangan tadi mengatakan ngaji itu hanya seminggu sekali. Kemudian dampaknya apa? Secara tersirat Anda ngaji hanya seminggu sekali dan ngajinya kepada ya kepada saya saja. Ya, jadi enggak boleh ngaji ke yang lain. Nanti kayak gaya-gaya LD pun akhirnya begitu. Ya, radio tidak boleh didengar, kemudian koran yang lain, majalah yang lain, buku Islam yang lain itu tidak boleh dibaca, hanya untuk kelompoknya saja, ya artinya yang bersumber dari kelompoknya saja. Atau termasuk terlalu mudah memfonis bid'ah, ya saya mengkritisi tulisan salah seorang ustaz yang kemudian begitu mudah memfonis bid'ah akan hal-hal yang sifatnya ilmu, karena ilmu itu kan berkembang. Ya, pembagian tauhid dengan uluhiyah, rububiyah, uluhiyah, asma dan sifat. Kalau ditanya pada masa sahabat, ada tidak? Ibu, coba yang sudah belajar tentang tauhid, istilah rububiyah, uluhiyah, asma dan sifat itu muncul kapan? Pada masa Nabi, apakah sudah muncul seperti itu? Kan enggak ada. Itu kan hanya untuk bagaimana kita belajar tauhid secara sistematis. Ya, kemudian para ulama buat ijtihad. Ya, tentang tauhid itu dibagi sekian. Yang satu membagi ada 3, yang satu membagi ada 4, yang satu membagi ada 2. Ya, bahkan saya mengumpulkan ya berkaitan dengan pembagian tauhid itu lebih dari 6 lah, paling tidak 6 ya. Macam atau pembagian daripada tauhid itu. Ini untuk menjelaskan ya, kalau berkaitan dengan ilmu itu tidak boleh dikatakan itu adalah sebuah bid'ah. Ya, misal yang satu ada membagi tauhid dengan 3. Ya, rububiyah, uluhiyah, asma dan sifat. Ya, kita katakan sah-sah saja. Yang lain membagi dengan 4. Rububiyah, uluhiyah, asma dan sifat hakimiyah. Ya, masalah hukum. Walaupun saya lebih cenderung hakimiyah sudah masuk ke dalam uluhiyah. Ini hanya untuk penguatan saja. Walaupun secara pribadi saya lebih setuju dengan sebenarnya dengan 3 sudah cukup. Yang lain membagi dengan 2. Ya, dengan nama lain. Kemudian yang lain membagi juga dengan 2, tapi namanya lain juga. Ya, yang lain nambah lagi dengan istilah lain. 2 tapi juga nama tauhidnya lain. Ya, kemudian yang berikutnya juga sama. Ya, 2 tapi dengan istilah yang lain. Maka pembagian tauhid tadi dalam rangka memudahkan ya para penuntut ilmu itu tidak boleh kemudian kita mengatakan ini adalah pembagian yang bid'ah. Ya, karena para ulama juga demikian sudah merumuskan, ya mereka melakukan penelitian. Nanti baru kalau yang agak aneh-aneh itu yang mulai ya seperti ada pembagian tauhid dengan tauhid rahmaniyah, ada tauhid rahimiyah. Ketika ditanya dalilnya, mana dalilnya? Dalilnya adalah Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya Bismillahirrahmanirrahim itu kan sudah ngaco kalau gitu. Ya karena Ar-Rahman Ar-Rahim sudah masuk ke dalam tauhid rububiyah. Ya atau dengan tauhid uluhiyah, tauhid mulkiyah, ya kemudian tauhid rububiyah, walaupun mulkiyah sudah masuk ke dalam tauhid rububiyah tadi. Ya kemudian diantara dampak yang lain yaitu meremehkan amalan dan urusan besar dalam Islam dan termasuk sholat. Maka Syekh Bakar Abu Zaid beliau termasuk yang menyatakan dampak atau pengaruh dari paham murjiah itu adalah at-tahwin bisya'nis sholat, yaitu mereka yang meremehkan sholat. Demikian juga meremehkan apa urusan jihad. Orang-orang yang membela saudaranya di Suriah dikatakan apa? Ya misalnya teroris. Ya dikatakan mereka adalah khawari, mereka adalah bugot. Ya. Kemudian juga diantar dampaknya adalah tidak ada hijrah, tidak ada jihad, yang ada hanya hijrah. Ini termasuk mereka terapkan di Palestina. Ya mereka mengatakan di Palestina itu tidak ada jihad. Maka seharusnya warga Palestina itu tinggalkan Palestina, hijrah ke negeri-negeri yang lain. Permasalahannya, apakah Indonesia mau menerima para pengungsi Palestina? Kira-kira mau tidak Indonesia? Kan tidak. Pengungsi Rohingya, pengungsi Palestina, pengungsi Suriah, justru masuknya kemana? Kan ke Thailand. Ya ada dua negara, ya ada dua negara yang menerima para pengungsi itu, salah satunya Thailand, ada juga misal dari Irak atau Suriah yang kemudian mereka ingin masuk ke Australia, oleh Australia ditolak, kemudian baru Australia meminta pada Indonesia untuk menjadi negara, misalnya apa, negara ketiga, ya, negara ketiga sambil menunggu negara lain yang siap menerima para pengungsi, tapi prinsipnya hijrah itu tidak mudah. Ya atau misal penduduk Palestina pindah ke Indonesia semuanya juga tidak mungkin. Ya kalau pindah ke Indonesia mereka ngapain? Ya artinya harus berikan tempat tinggal, ada usaha dan seterusnya. Ya sehingga orang ini terlalu menganggap remeh. Mereka mengatakan salah sendiri. Ya orang-orang Palestina itu sudah disuruh hijrah tapi tidak mau hijrah. Padahal hijrah itu butuh tiket, ya hijrah butuh apa lagi? Ya paspor dan seterusnya. Ya tidak bisa semudah membalikan telapak tangan. Kemudian juga paham ini juga bisa memporak-porandakan rumah tangga. Walaupun saya melihat ini berangkat dari kasus ya, berangkat dari kasus yang pertama saya angkat adalah yang di Pekanbaru. Jadi saya dapat telepon dari Pekanbaru, seorang suami istri ini. Si suaminya itu ngaji kepada ustadz yang mana dianggap oleh kelompok ini bukan ustadz salafi, ya bukan ustadz nyalaf. Akhirnya mertuanya mengatakan kepada si menantu itu, kamu tinggal pilih, kamu ngaji dengan ustadz pulang, tapi dengan catatan istri kamu harus cerai, atau kamu tinggalkan ustadz pulang dan tetap menjadi menantu saya. Kalau disuruh milihnya itu gimana tuh? Ya, tapi yang jelas si anak tadi, si mantunya tetap. Ya, ada. Jadi karena dia sudah lama ngaji dengan ustadznya mertua, ya mertuanya ngaji dengan seorang ustadz, si menantu juga dulunya sama dengan seorang ustadz tadi, kemudian pindah. Ya, si menantunya pindah, sementara mertuanya tetap dengan ustadz itu. Ya, sehingga pilihan, pilih anak saya dengan tinggalkan sama ustadz, atau tetap dengan sang ustadz itu, tapi kamu harus mencari anak saya. Kasus yang kedua di Bekasi. Ya, kasus yang kedua di Bekasi. Seorang bapak, dia mengatakan ke saya, ustadz, sejak saya ngaji dengan, ketika itu di Bekasi kan ada masjid Mohon Ramadan. Ya, masjid Mohon Ramadan. Saya dulu termasuk yang ya ada kajian bulanan saya rutin di situ. ada Ustaz Farid Uqbah dan Ustaz yang lain. Nah, kemudian si bapak ini dulu ngaji dengan Ustaz yang lain. Ya, Ustaz-Ustaz yang lain. Kemudian dia pindah ke ngajinya ke Masjid Muhammad Ramadhan. Kemudian kalau dia istrinya, ya dia mengatakan, Pak, kalau bapak masih mau ngaji dengan Ustaz-Ustaz itu, udah, saya minta cerai. Jadi istri yang minta, yang minta cerai. Kemudian anak-anaknya yang sekolah di Tasik, di Ihya Sunnah, itu juga SMS ke dia. Ya, dilihatkan SMS-nya ke saya. Ya, dia mengatakan, Abah, Abah ini sudah bukan salaf lagi. Ya, Abah ini sudah apa? Sudah bukan salaf lagi. Ya, kepada Allah, dan memang terjadi apa? Ya, terjadi perceraian. Ya, terjadi perceraian, walaupun menurut informasi yang lain, ya biar adil juga, ternyata memang permasalahan bukan hanya urusan beda paham tadi, tapi memang ada yang biasa lah, rumah tangga memang sejak awal sudah terjadi ada tertakan, ya ada tidak harmonis. Tapi puncaknya adalah ketika si suaminya pindah ngaji tadi. Saya kira berkaitan dengan rumah tangga berantakan bisa terjadi dengan kelompok ini, bisa juga terjadi dengan, ya ada juga orang yang suaminya keluar dari LDI ini, istrinya masih tetap jadi, akhirnya apa? Juga pisah juga. Ada juga yang suaminya di PKS misal gitu ya, kemudian si suaminya pindah, si istrinya tetap, juga terjadi perceraian juga. Orang yang di NI pun begitu, ya yang tetap di NI nanti salah satunya keluar dari NI, kemudian juga ujung-ujungnya cerai juga, pisah juga. Selesai cerai dinikah oleh pimpinannya, itu juga banyak. Ya, kasus-kasus seperti itu, ya dengan alasan dilamatkan dan seterusnya barangkali. Maka ini secara global berkaitan dengan 10 ya dampak daripada orang-orang yang terkena paham irja. Ya, tetapi kemudian sebelum kita akhiri, ya berkaitan dengan hukum Allah. Ya, berkaitan dengan hukum Allah, saya mengutip perkataan Syekh Bakar Muzia dan saya kutip dalam buku. Akibat lainnya, ya, akibat faham murjiah itu adalah meremehkan urusan pemberlakuan syariat Allah untuk mengadili manusia. Bahkan mereka membantu orang-orang yang berhukum kepada hukum tagut. Ya, padahal Allah telah memerintahkan untuk mengkufurinya. Dan di dalam kitab Ilamul Muwaqqi'in beliau mengatakan begitu. Ilamul Muwaqqi'in ini karya Ibnu Qayyim. Ya, Ibnu Qayyim al-Jauziyah menulis buku dengan judul Ilamul Muwaqqi'in. Beliau mengatakan bid'ah yang paling besar adalah menanggalkan kitab Allah, Al-Quran, dan menanggalkan sunnah Rasulnya, dan membuat hukum baru yang menyelisih keduanya. Jadi kalau saya ajukan pertanyaan, apakah bid'ah yang paling besar? Jawabannya apa? Ya, meninggalkan aturan sunnah itu bid'ah paling besar. Ketika orang-orang kencang berbicara tentang maulid Nabi, ya maulid Nabi bid'ah dan seterusnya, kemudian Isra Mi'raj bid'ah dan seterusnya, malam Nisfu Sya'ban bid'ah dan seterusnya, kita sepakat dalam hal itu. Tetapi kalau kalangan ini justru kalau tentang maulid Nabi sangat kencang, ya sampai mereka debat di Batam. Di Batam itu kan gara-gara masalah begituan, ya kasus di Batam, sampai radio Hang Tuah itu kemudian akan ditutup. Mereka memperbesar urusan tentang maulid Nabi, Isra Mi'raj dan seterusnya. Padahal di belakangnya itu ada kekuatan Syiah. Boleh perhatikan gak ya? Jadi dalam fikih dakwah itu, orang Syiah ini kan suka membonceng. Ya, mereka membonceng saudara-saudara kita, teman-teman kita dari NU. Ketika teman-teman ini kemudian nyinggung tentang maulid Nabi, nyinggung tentang Isra Mi'raj, nah Syiah kemudian masuk di belakang, yang mempori teman-teman dari NU, dikompori datu itu si Wahabi itu, ya Wahabi dan seterusnya, ya kemudian masuk, ya terjadi peristiwa yang di Hang Tuah itu yang hampir ketika itu ya radio Hang Tuah pun hampir ditutup, ya kemudian terjadilah perdebatan ya di situ antara Idrus Romli dengan Ustaz Firanda dan Ustaz Zainal Abidin. Ya, kemudian masing-masing kubu mengatakan kami menang. Ya, kata orang itu yang menang kami, Firanda kabur katanya. Kemudian kata yang lainnya, ya begitulah. Dan tapi dampaknya adalah tadi, ya bersatunya kalangan Syiah dengan ya dengan saudara-saudara yang tadi, ya dengan kalangan tradisi tadi. Nah ini, ya padahal kalau kita mengambil perkataan Ibnu Qayyim al-Jauziyah, ya termasuk bid'ah yang paling besar itu, bid'ah paling besar adalah meninggalkan Al-Quran, meninggalkan kitab Allah, atau meninggalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini dikutip dalam buku beliau, ya Darul Fitnahan Ahli Sunnah tadi. Baik, kemudian yang selanjutnya dikutip dalam buku Ar-Rudud, ya dalam kitabnya Ar-Rudud, beliau mengatakan di antara pengaruh yang paling buruk dari paham ini, yaitu Murji'ah, pada masa kita adalah syirkut tasrim. Ya, jadi yang paling buruk, pengaruh paling buruk dari paham Murji'ah itu adalah syirkut tasrim, yaitu syirik dalam masalah hukum. Yaitu dengan membolehkan keluar dari syariat Allah dan menjadikan undang-undang konvensional, ya produk manusia, itu sebagai gantinya. Perbuatan ini dalam perspektif atau menurut orang-orang Murji'ah itu bukan sebuah kekafiran. Padahal sudah jelas bahwa meninggalkan hukum Allah bertentangan ya dengan syariat, dan satu bentuk kecongkakan terhadap hukum hukum Allah Subhanahu wa taala, serta sebagai satu bentuk perlawanan terhadap Allah dan Rasul. Nah, maka hadirin sekalian, jamaah yang menggunakan Allah Subhanahu wa taala, ini sebagian ya sebagian dari kutipan berkaitan dengan pengaruh daripada paham yang menyimpang ini, di mana mereka kemudian meremehkan hukum Allah Subhanahu wa taala, ya kemudian dengan mudah membabi buta dan menyatakan setiap pemimpin yang ada itu disebut dengan ulil amri. Ya, dan sebagai penutup, saya akan mengangkat hadis yang tadi kita sudah bahas, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang mana tadi Nabi kita mengatakan akan muncul suatu masa nanti para pemimpin yang mana mereka tidak menggunakan sunnahku, kemudian tidak mengambil petunjukku, hati mereka adalah hati setan, ya dalam wujud manusia. Kemudian Rasul ditanya, ya Rasulullah, kalau kami menemukan kondisi seperti itu, bagaimana sikap kami? Kemudian Nabi mengatakan, dengar dan taati. Meskipun punggung kamu dipukul dan meskipun harta kamu diambil, ya tetap dengar dan taati. Nah, maka kemudian kalangan yang kemudian mengatakan hadis ini berlaku untuk zaman sekarang. Ya, jadi para pemimpin yang ada itu semuanya darul amri, yang kemudian meskipun tidak suka, meskipun kita tidak rela, ya meskipun mereka membuang sunnah Nabi, maka anaknya kita tetap apa? Tetap taat. Nah, maka Bapak dan Ibu sekalian, ini perlu kita luruskan. Yang pertama, hadis ini benar diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya dalam sahihnya, dan diletakkan dalam kitab Al-Umarah, ya diletakkan dalam kitab masalah kepemimpinan. Kemudian yang kedua, hadis ini bersumber dari sahabat Hudzaifah, dan para ulama, Imam Nawawi, Ibnu Hajar, kemudian Imam Dzahabi, dan para ulama yang lain menyatakan hadis ini terputus, ya mengkotik. Hadis ini terputus karena di dalam rawi itu ada seorang yang bernama Mamtur. Ya, ada seorang rawi bernama Mamtur. Kemudian Mamtur ini tidak pernah bertemu dengan Hudzaifah. Ya, tidak pernah bertemu dengan Hudzaifah. Berarti kalau dalam kajian ilmu hadis, kalau ada rawi yang terputus, ini merupakan bagian dari hadis yang lemah. Tetapi meskipun demikian, Imam Nawawi mengatakan meskipun hadis itu terputus, tetapi dari sisi makna selaras dengan hadis-hadis sebelumnya. Yang dimaksud dengan hadis-hadis yang sebelumnya adalah hadis-hadis yang bersumber dari Aisyah, ya, dan hadis yang lainnya, yaitu sabda Nabi yang mengatakan Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyi atau muja'ad ma aqama lakum kitaballah. Ya, di situ ada kata-kata hendaklah kalian taat, hendaklah kalian dengar selama pemimpin itu menegakkan kitab kitab Allah. Ya, jadi ada syarat. Ada syarat kapan kita taat kepada pemimpin? Dalam hadis tadi disebutkan dalam riwayat Muslim, selama pemimpin itu menegakkan kitab kitab Allah. Kemudian dalam riwayat Imam Tirmidzi dikatakan ma'aqama fikum kitab Allah. Ya, selama pemimpin itu menegakkan kitab Allah, atau dalam redaksi yang lain dengan ma'qada lakum kitab Allah. Ya, selama pemimpin itu qada, qada itu memimpin. Ya, selama dia memimpin dengan kitab Allah Subhanahu wa taala. Dan Al-Mubarak Furi mengatakan yang dimaksud dengan kitab Allah di situ adalah selama dia memimpin dengan Al-Qur'an dan memimpin dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kemudian yang terakhir perkataan Ustaz Yazid Al-Qadir Jawas, ya, dalam bukunya Syarah Akidah Ahlussunnah wal Jamaah, beliau termasuk yang menyatakan larangan memberontak kepada pemimpin selama pemimpin itu tidak keluar dari syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi di situ sudah jelas. Ya, tidak ada perbedaan tentunya dengan hadis-hadis yang ada. Ya, larangan memberontak itu selama apa? Menegakkan atau selama tidak keluar dari syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, adapun kalau pemimpin itu masih sesuai dengan syariat Allah, sesuai dengan syariat Nabi Muhammad, ya, kemudian hal ini tidak mengakibatkan kemudian kita keluar ya dari ketaatannya. Dan para ulama kita menyatakan yang dimaksud dalam ulil amri itu adalah mereka yang memberikan loyalitas kepada kaum muslimin, kemudian mereka yang menegakkan hudud, ya, mereka yang menegakkan hukum Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka yang memerangi musuh-musuh Allah, kemudian mereka berjihad ya setelah melakukan dakwah, kemudian juga mereka yang menjaga perbatasan ya hudud ya perbatasan antara negara Islam dengan negara non-Islam. Wallahu a'lam bishawab. Barangkali tidak seluruhnya kita bisa membahas ya tentang apa yang kita tulis dalam buku yang saya tulis. Ya, mungkin nanti bisa dengan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab, dan untuk selanjutnya saya kembalikan kepada Pak Angga barangkali untuk mengarahkan atau jika ada yang perlu disampaikan. Alhamdulillah, terima kasih. Pada Bang Wahwat, silakan jika ingin bertanya langsung saja dikejutkan. Ya, silakan, Pak. Terima kasih, Pak. Setelah melihat penjelasan tadi, saya perlu tahu tak kira-kira organisasi dan atau personal siapa aja di Indonesia yang menganut paham ini, sir? Kalau boleh disampaikan, ya ini ya penting juga buat saya gitu, jangan sampai saya ya ikut-ikutan gitu, minimal ikut ngaji paham tersebut gitu, sir. Baik, mungkin ditambung dulu yang lainnya, ada dari ibu-ibu atau yang lain? Ya, terima kasih. Di DKI ya itu pemimpin seperti ini katakanlah gubernur ya itu bukan muslim, bagaimana menyikapinya? Langsung aja Pak Ustadz, terima kasih ya. Baik. Ini memang materi kita agak cukup berat ya. Materi kita agak cukup berat. Sehingga dari awal barangkali kita tegang terus. Nyaris tidak ada senyum barangkali. Ya, berkaitan dengan siapa saja. Ya, berkaitan dengan nanti kalau dalam buku yang saya tulis akan agak jelas karena nanti saya akan mencontohkan. Misal coba kita lihat, ya, saya membuat pembahasan tentang antara Syekh Ali Hasan, ya, Syekh Ali Hasan dan Syekh Salim Al-Hilal ini. Syekh Ali Hasan yang sering ke Indonesia, setiap tahun sering datang ke Indonesia dan sering juga ke di Istiqlal. Biasanya beliau di-hire oleh BNPT. Ya, BNPT biasanya datang ke Indonesia dengan mengundang beliau. Ini sudah beberapa kali. Nah, kira-kira siapa yang mengidolakan beliau, ya? Ini Syekh Salim Hilali. Ini yang sering datang bolak-balik ke Indonesia, tetapi sejak 2010. Ya, sejak 2010. Nanti bisa dilihat yang dalam buku halaman 102. Ya, perseteruan antara Syekh Ali Hasan Al-Halabi dan Syekh Salim Al-Hilal. Bukunya banyak di Indonesia. Ya, terjemahnya banyak. Awalnya dulu saya bertanya-tanya, ini kok Syekh Ali Hasan datang ke Indonesia dengan yang biasa, kalau beliau datang, ini datang. Tapi sejak 2010, Syekh Ali Hasan datang, tapi ini nggak pernah datang sampai sekarang. Ya, misal kalau yang lainnya datang dengan Syekh Musa Al-Nasr, kemudian Syekh Hasan Masyur dan yang lainnya. Ya, ini muncul pertanyaan itu, kemudian ternyata terjawab. Ya, saya menunjukkan dalam buku yang saya tulis, saya berdialog dengan salah seorang ulama dari Sudan. Ya, ternyata mereka terjadi perseteruan dengan mengambil sosok-sosok seperti ini di Indonesia. Siapa yang mengidolakan beliau? Ya, tentunya sudah bisa tergambar, dan Komisi Fatwa Arab Saudi sudah menjelaskan, ya, sudah menjelaskan tentang adanya paham murjiah pada beliau. Ya, karena beliau menulis buku, yang pertama adalah Fitnah Takfir, ya, kemudian juga menulis buku dengan Syahadatun Nabir, dan oleh Komisi Fatwa Arab Saudi kemudian diterangkan dan dijelaskan dalam buku itu ada paham murjiah. Ya, diantaranya belum mengatakan orang yang begitu perhatian kepada syariat Allah mirip dengan Syiah. Itu tuduhan beliau. Ya, sehingga Komisi Fatwa mengatakan itu pernyataan tidak benar. Kemudian dia juga termasuk dia menyatakan orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah itu, kalau hatinya masih meyakini hukum Allah, itu tidak kafir. Nah, padahal Ahli Sunnah menyatakan kekafiran itu tidak hanya terbatas dengan faktor hati saja. Ya, jadi kalau ditanya tentang siapa, pertama seluruh Syiah itu murjiah. Ya, seluruh orang Syiah itu pasti murjiah. Kemudian Asy'ariyah, ini kalau kajian sekte-sekte, setiap Asy'ariyah itu pasti murjiah. Ya, setiap Asy'ariyah pasti murjiah. Kemudian Hanafiyah, setiap mazhab yang dalam mazhab Hanafi berkaitan konsep iman itu pasti murjiah. Nah, jangan-jangan kita murjiah. Ya, sedikit ya. Baik, ini contoh, ya, contoh perseteruannya. Padahal para ulama mengatakan ini mereka sudah terkena paham murjiah. Yang muncul halaman 102 itu Syekh Ali, ya, nanti dalam halaman 65 saya sebutkan, ya, halaman 65 saya menjelaskan beliau dengan melalui pernyataan para ulama. Ya, di sini halaman 64-65 ini berkaitan dengan paham Syekh Ali Hasan, itu pahamnya paham murjiah. Ya, coba kita lihat di sini. Ya, Ya, mungkin nanti bisa dilihat secara jelasnya ya tentang fatwa Komisi Fatwa Arab Saudi yang menyatakan bahwasanya beliau itu adalah terjerumus ke dalam paham murjiah, walaupun nanti Syekh Ali Hasan kemudian membantah lagi dan dia mengatakan saya sudah menulis 1000 halaman. Ya, sudah menulis 1000 halaman tentang iman dan para ulama tidak ada yang membantah saya lagi. Tapi itu satu bentuk kesombongan beliau. Dan saya punya bukunya lagi yang terbaru, yaitu Al-Hujjah Al-Qa'imah. Ya, berkaitan dengan bantahan beliau kepada Komisi Fatwa Arab Saudi. Baik, ini terlalu panjang kalau kita ceritakan. Ya, kemudian yang menunduk kepada Syekh Salim Hilali ini pada saudara dekat, ya, saudara akrab lah, saudara dekat, saudara akrab, kemana-mana mereka senantiasa berdua. Salim Hilali itu dikatakan oleh Syekh Ali Hasan konsep dalam beragama yang sudah berubah. Salim Hilali itu adalah Dajjal Junior, padahal pada teman itu, Pak. Artinya begini, kalau antar mereka saja sudah berani mengatakan Dajjal, apalagi kepada yang bukan kelompoknya. Ya, dengan kata-kata bisa jadi lebih dahsyat dari itu. Nah, semua itu kalangan ini terlalu, dulu pernah saya katakan, mereka terlalu mudah membid'ahkan, terlalu mudah memblacklist. Akhirnya dampaknya apa? Ketika tidak ada, kalau diumpamakan dengan api, kalau kayu bakar itu sudah habis, akhirnya apa? Mereka akan, ya, akan membakar dirinya sendiri, api akan makan api sendiri. Ya, demikian juga dengan kalangan ini. Ya, kalangan ini mengatakan manhaj berubah, dajjal, ya, kemudian menjual karya tersebut lebih kepada dasar penerbit, ya, kemudian korupsi uang yang masuk ke Albany Center di Yordan melalui rekening pribadinya. Ya, jadi beliau dituduh, ini kalau ada KPK di Yordan barangkali beliau kena ini. Ya, malu juga kalau ulama korup. Apalagi ini kan punya pengikut, ya, sedunia, di Indonesia pun punya. Ya, sesuai gambarannya, uang yang masuk ke kantong pribadinya yang bersumber dari yayasan India Turos itu lebih dari 90 ribu dinar. Yang tinggi itu dinar mana, Pak? Yordan, ya. Dinar Yordan itu kan tinggi. Kemudian dia punya tanah seluas 791 meter persegi, berarti sekitar, kalau dihitung hektar berapa? 79 ada. Dia punya tanah 79 hektar dan di daerah yang, ya, di Yordan kan daerah, artinya asetnya 79 hektar. Ya, dengan tanah yang cukup luas. Sehingga dipertanyakan, ini Anda punya tanah segitu dari mana? Banyak enggak, Pak? 79 hektar itu? Betul, di Yordan dengan kondisi negara yang, ya, negara yang kecil. Nah, maka banyak ini yang mengatakan bukan kita, ya, tapi ulamanya tadi. Ini dari mana? Ya, Anda bisa punya tanah dengan 79 hektar itu. Wakaf. Untuk pesantren aja. Kalau wakaf kan enggak mungkin. Ini karena ini nanti dalam buku yang saya tulis resmi atas nama beliau. Ya, atas nama beliau dan atas nama istrinya serta atas nama anaknya, Usama. Ya, ada ininya, ada perinciannya. Ya, luar biasa ini. Nah, jadi kalau ditanya tadi, nah, kemudian Syekh Ubaid Al-Jabiri, ini ulama Madinah, ya. Para ikhwan bertanya tentang Salim Al-Hilali, apakah dia selamat manhajnya, apakah engkau, ya, saya menasihati kamu untuk mengambil ilmu darinya. Jawaban Syekh Ubaid Al-Jabiri, nah, ini beda lagi nih, Pak, alirannya, Pak. Kalau ini aliran Ubaid Al-Jabiri, kalau di Bandung, ada nama Abu Hamzah nggak, Pak, di sini? Ustaz Abu Hamzah? Enggak. Ada, ya? Ya, jadi kalau majalah-majalah apa? Syariah. Ya, jadi kalau ini linknya ke link syariah. Itu lebih kencang lagi tuh. ya, ulama saling gelar itu oleh ini itu dibidahkan. Nah oleh aliran tadi, Ali Hasannya pun dibidahkan lagi. Ya, jadi maka tadi bid'ah beruntun, ya, takdir berantai. Berantai ini jadi kalau ditanya personal-personalnya, ya yang kita sampaikan sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Komisi Fatwa Arab Saudi tadi. Ini sebagai gambaran. Nah, kemudian berkaitan dengan pertanyaan Bapak tadi yang kedua, berkaitan dengan siapa? Gubernur Jakarta. Ya, sebenarnya di Jakarta ada GMJ, Pak ya. GMJ itu gerakan apa? Gerakan Masyarakat Jakarta. Kemudian saudara kita itu saudara Fahmi Salim. Ya, dia punya FUMJ, ya Forum Ulama Muda Jakarta. Kenapa pakai ulama muda? Karena diambil dari MIUMI. Ya, di belakangnya ada MIUMI, Majelis Intelektual dan Ulama Muda. Ya, MIUMI mendukung. Tapi karena MIUMI ini gerakan-gerakan intelektual, ya tetapi ya MIUMI juga berkontribusi untuk mendukung tadi. Ya, berkaitan dengan masalah gubernur, sebenarnya ayatnya jelas. Ya, ayatnya jelas, kita dilarang untuk punya pemimpin atau dipimpin oleh orang kafir. Ibu Temia, kemudian Al-Mawardi dan yang lain menulis buku tentang ahkam syar'inya, ya tentang perpolitikan dalam Islam. Juga syarat pemimpin itu yang mutlak adalah harus seorang muslim. Nah, kemudian kita di lapangan menemukan ada dua kubu. Dua kubu yang saya lihat kayaknya agak ya terlalu ya ekstrim juga. Kubu yang pertama adalah mereka yang justru pro dengan Ahok tadi, memberikan dukungan seterusnya. Ya, tidak kita pungkir di situ ada Syiah. Ya, Syiah dan aliran-aliran menyimpang berada di belakang beliau. Yang kedua adalah otomatis orang ini tidak menggoyang. Ya, dia akan merasa nyaman dengan kepemimpinan itu. Karena kita yang menggeluti dalam dunia Syiah, ya ketika di tahun kemarin kita bisa melakukan aksi untuk menghentikan ritual Asyura Syiah dan menghentikan ritual Qadir Khum ya di Jakarta, dan tahun kemarin tahun sekarang yang ya artinya di bulan kemarin, apakah orang Syiah melakukan ritual Asyura di Jakarta? Menurut saya sudah berbicara dengan salah seorang ustaz senior, mereka menurunkan ya timnya, termasuk dicek di berita-berita, termasuk di Sudirman dan seterusnya, itu tidak ada. Ya, jadi Jakarta nyaris ritual Asyura tidak ada. Nah, khawatir ketika Ahok ini jadi gubernur, tahun depan malah justru ada. Ya, justru bisa muncul karena didukung, karena Jalal dan istrinya sudah melakukan lobby, tentunya ada. Ya, ada bergaining lah. Ya, ada bergaining. Nah, kemudian ada kubu yang kedua, adalah kubu yang juga cuek. Dia mengatakan gubernurnya mau Ahok kayak mau orang Islam kayak itu bagi saya nggak peduli selama sistemnya juga masih itu saja. Ini juga saya melihat juga kebablasan juga. Ya, orang ini tidak melihat dari sisi maslahat dan madharatnya. Ya, ini ada kalangan yang dia kalangan Islam, dia aktivis. Ya, dia termasuk yang mengatakan bagi saya nggak peduli mau Ahok mau siapa, itu tidak peduli. Ya, karena toh selama sistemnya nanti kalau Ahok ini tumbang, gugur, jatuh, nanti milihnya penggantinya itu dan cara apa? Dia mengajukan pertanyaan itu. Kalau saya secara pribadi melihat perlu dilihat dari sisi maslahat juga. Ya, bukan berarti kemudian artinya kita bisa merasakan secara real, ya bisa merasakan secara real ketika orang ini kemudian dia dari orang kafir dengan dia adalah seorang muslim, itu kan akan lain, Pak. Ya, misal kunjungan pertama Ahok atau yang melakukan Ahok pertama kali apa? Melakukan apa MOU ya dengan Cina, itu kan sudah kelihatan. Ya, untuk apa bisa ya? Bisa atau bahkan diberikan ya, dan belum langkah-langkah yang lainnya, ya kebijakan-kebijakan yang lain yang umat Islam Jakarta sudah merasakan. Kan ada poin-poin Ya, misal kalau tablik akbar dilarang, tapi kalau ritual barongsai dan seterusnya dibebaskan. Itu kan sudah kebijakan yang merugikan secara real. Ya, kemudian juga hal yang lainnya. Maka wallahualam di 10 November kemarin ada aksi lah ya. Dan nanti di Desember juga akan ada aksi. Ya, walaupun nanti ada dari FPI mengatakan saat itu nggak akan kita akan beri waktu paling lama atau kita hanya ya disebutkan. Dan ini saya kata dia ini sumbernya dari jenderal, nggak tahu jenderal siapa. Karena ini kondisi politik memang panas. Tapi ala kulli hal kita selalu kaum muslimin jangan sampai terdetik ada perasaan rela. Ya jangan sampai perasaan rela dipimpin oleh seorang yang Islam. Paling tidak adalah ditanamkan rasa ketidakridhoan. Ya belum lagi nanti dari sisi tataran sejarah Jakarta atau Jayakarta itu dari dulu ya sampai sekarang pun dari dulu ya tentunya yang memimpin adalah orang-orang Islam. Ya terlepas dari bagaimana tingkat keislamannya. Ya tetapi baru sejarah baru mencatat baru tahun ini kemudian Jakarta dipimpin oleh non-Islam. Yang kemudian kita jangan terjebak dengan manuver yang dilakukan oleh Ahok. Ya diantara dia menghajikan majlis-majlis taklim ibu-ibu, kemudian dia juga menghajikan marbot-marbot masjid. Ya ini juga atau misalnya di momen tertentu dia mengeluarkan zakatnya, ya kemudian diangkat isu atau misalnya diangkat kalau bapaknya juga ada seorang muslim, ya dan seterusnya ini ya tidak mengurangi lah, ya tidak mengurangi apa loyalitas kita kepada Islam, ya tetap ini adalah sebuah kekufuran juga harus disikapi. Ya wallahualam ya kalau ditanya secara pribadi ya mungkin barangkali Pak ya sikap kita jelas tidak memberikan loyalitas pada dia dan sekali-kali kita tidak pernah mengatakan kemudian Ahok atau sebagai ulil amri. Ya kalau ulil amri kan mungkin barangkali ya, tapi kalau dikatakan ulil amri dalam arti Islam ini jelas bukan bagian dari keyakinan kita. Wallahualam barangkali itu. Masih ada atau bapak atau ibu yang lain? 15 menit lagi itu, Pak. Ada lagi yang lainnya? Enggak ada. Kalau enggak ada saya pergi. Silakan saya di luar, sebenarnya di rumah. Mungkin diambil biasakan karena saya lagi di waktu ini. Baik, terima kasih. Ya, Pak. Sebelumnya saya mohon maaf mungkin kalau saya salah memahami tadi mungkin karena saya datang terlambat. Ketika saya datang ke sini saya lihat ada neomurziah terus ada itu kan terbagi dua ketika mereka itu akan mudah menganggap yang pertama tuh khawarij gitu ya yeah. Menganggap khawarij terhadap orang yang tidak sepaham dengan dia dan mengkafirkan gitu kan itu saat kemudian yeah. Tadi yeah. Yang tadi tuh seperti itu. Nah terus kalau saya pahami gitu ya bahwa murji'ah ini setelah saya lihat definisinya itu kelihatannya tuh lemah gitu saat ini karena dia tuh cuma hati dan ininya aja gitu apa lisannya aja gitu tidak meyakini perbuatannya gitu kan sekarang bagaimana mungkin dia berani mengkafirkan atau ini gitu saat menganggap bahwa itu tuh khawarij atau mengkafirkan orang yang tidak sepaham dengan dia gitu Ustaz. Ya jadi yang tadi kita singgung ya dan mengutip perkataan dari Profesor Dr. Sa'ad Asy-Syadzri mana tadi? Ini ya. Jadi gini buku yang saya tulis memang sebuah kritikan kepada saya sebut nama di sini ada Ustaz Yazid bin Abu Bakar Jawas, ya beliau yang membid'ahkan dalam masalah, ya ada beberapa term ya dalam kajian tauhid. Kemudian juga buku ini berarti saya khususkan ini sanggahan kepada teman-teman dari kalangan dari teman-teman salafi. Ya salafi dan nanti salafinya yang tadi ya yang linknya kepada Syekh Ali Hasan dan kepada Syekh Salim Al Hilali. Nah kemudian teman-teman kita itu kalau dengan mengutip perkataan beliau, kekeliruan mereka adalah menyatakan kepada orang yang ingin menerapkan hukum Islam itu dengan dua vonis, yaitu dengan kata-kata khawarij. Jadi orang yang ingin menerapkan hukum Allah disebut dengan khawarij. Ya seperti ya banyak terjadi di Indonesia, banyak juga terjadi di Mesir. Ya ketika para ulama itu yang kemudian ditangkap oleh para penguasa, oleh pemerintah, kemudian dengan tuduhan yang tertuduhan khawarij. Ya karena apa? Karena di antara mereka ingin menerapkan hukum Allah, meminta ya untuk diterapkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kalangan ini menuduh orang-orang yang ingin menerapkan hukum Allah itu dengan sebutan takfiri, suka mengkafirkan. Walaupun di lapangan kita memang menemukan ada orang-orang yang terlalu yang serampangan mengkafirkan. Ya misal ada orang yang bukan kelompoknya dikatakan kafir, ada yang bukan kelompoknya dikatakan najis. Kita menemukan ada orang yang tidak membaiat kepada pimpinannya juga dikatakan kafir, halal darahnya boleh dibunuh dan seterusnya. Ini tentunya di luar pembahasan kita, tetapi yang maksudnya takfir di sini adalah sebenarnya orang itu masih lurus. Ya dia masih lurus. Kemudian dia ingin menerapkan hukum Allah Subhanahu wa taala, tetapi kemudian dituduh dengan kata-kata takfir tadi. Takfir itu adalah orang yang mudah mengkafirkan. Ya padahal buku yang saya tulis, saya membuat kaidah-kaidah tentang larangan jangan terlalu mudah mengkafirkan, tapi ternyata buku ini masih dikatakan juga sebagai takfir. Ya jadi penulis buku adalah khawarij dan penulis buku adalah takfir, padahal saya dengan takfiri dan orang yang mudah mengkafirkan juga ya saya tidak setuju. Ya saya tidak setuju dengan paham-paham yang terlalu juga berlebihan. Nah maka berkaitan dengan yang dimaksud dengan yang murjiah itu, saya kutip perkataan murid seniornya Syekh Albani, ada namanya Muhammad Ibrahim Sakharov. Syekh Muhammad Ibrahim Sakharov itu usianya sudah tua. Ya beliau sudah tua. Kemudian beliau menulis buku dengan satu adalah, kalau saya artikan ya, di manakah kalimat la ilaha illallah menurut murjiah gaya baru atau non murjiah. Nah dalam bukunya itu beliau nanti sebutkan yang dimaksud dengan murjiah gaya baru itu adalah nabitah irja'iyah, yaitu embryonya kelompok murjiah kontemporer disebutkan Ali Hasan tadi. Nah jadi Syekh Ali Hasan yang suka diundang oleh teman-teman Radio Roja, ya tampil di televisinya, tampil di radionya, tampil di Istiqlal, disebutkan oleh muridnya Syekh Albani sendiri, beliau itu adalah gembongnya atau termasuk embryonya murjiah kontemporer. Nah jadi dengan begitu jelas arahnya buku ini kemana, diantara kritikan kepada teman-teman kita tadi itu yang terlalu serampangan. Ya terlalu serampangan ponis kawari, terlalu serampangan ponis dengan label takfiri. Ya kemudian begitu serampangan mengatakan setiap pemimpin adalah ulil amri. Kemudian mereka justru memusuhi orang-orang yang ingin menerapkan hukum Allah dan justru membantu para penguasa-penguasa yang justru menerapkan hukum selain hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Ya jadi barangkali itu arah ya, daripada buku ini. Dan sekali lagi Bapak dan Ibu sekalian, apa yang saya sampaikan tadi ya tentunya dalam tataran tataran ilmiah lah ya, tataran ilmiah yang kemudian juga tidak boleh kemudian kita mengatakan oh ini bukunya terlalu takfir tadi ya, terlalu mudah mengkafirkan. Kita berbicara tentang tataran hukum secara umum ya, hukum secara umum. Adapun berkaitan dengan pelakunya ya ini perlu ada kaidah-kaidah yang lain. Wallahualam shawab. Benar itu Pak. Um, Baik, mungkin cukup sekian karena seperti kita sudah tidak ada pertanyaan. Dan alhamdulillah kita telah menyelesaikan satu kajian tentang penyimpangan dari Murjiah atau Neo Murjiah sekarang ini. Dan minggu depan, minggu pertama di bulan Desember, kita akan kembali ke kajian akidah atau tauhid bersama Ustaz Husni Rijal, masih dengan buku panduan kitab Tauhid 1. Dan nanti juga minggu berikutnya masih tetap dengan Ustaz Husni Rijal untuk melanjutkan kajian tauhid tersebut, tetap di jam yang sama, kurang lebih jam 9 dan sampai 11:30. Mungkin itu saja, dan sekali lagi kalau Tuan Akhwat atau Bapak Ibu ingin mendapatkan bukunya, di bagian Akhwat ada di Elona atau di Lolos, dengan di bagian Akhwat yang di saya. Terima kasih sebelumnya pada para peserta kajian bisa kuliah, dan seperti biasa kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang lengkap di luar. Dari kamu.